Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dalam hadis yang lain, Aisyah terjaga di malam hari, maka dia pun mencari suaminya, dia cari-cari suaminya. Maka tiba-tiba Aisyah memegang kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi dalam keadaan sujud. Aisyah memegang kedua kakinya berdiri tegak, Nabi dalam keadaan sujud. Kalau seandainya Nabi bercahaya, Aisyah tidak perlu cari-cari, oh ya suami saya sedang sujud. Namun dia bangun, dia kehilangan suami saya mana, dia cari-cari. Ini menunjukkan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bercahaya sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang, artinya keluar cahaya seperti lampu. Ya kalau maksud cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam putih, tampan, ini benar. Tetapi kalau keluar lampu, sinar, nah ini tidak benar. Oleh karenanya para orang musyrikin mereka dahulu mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan mali hadzal rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Laula unzila alaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Kata mereka, apa rasul seperti ini jalan di pasar makan makanan? Coba diturunkan malaikat kepada dia dan malaikat tersebut ikut berdakwah bersama dia baru kami beriman. Jadi orang-orang musyrikin dulu mereka berangan-angan kalau rasul dari kalangan malaikat. Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar cahaya, maka semua orang akan beriman. Kenapa ini mukjizat? Manusia kok ada cahayanya? Namun Rasulullah SAW tidak keluar cahaya sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang dan para rasul pun seluruhnya demikian. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna ta'am wa yamshuna fil aswaq. Dan tidaklah kami mengutus para rasul, para mursalin sebelum engkau wahai Muhammad kecuali mereka berjalan di jalan dan mereka makan makanan sebagaimana manusia-manusia yang lain. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala melempar jamarah waktu musim haji, para sahabat datang menaungi Nabi dengan baju karena Nabi kepanasan. Seandainya tubuh Nabi bercahaya, kemudian cahaya memantul, Nabi tidak akan kepanasan. Kenapa? Cahaya matahari kalah dengan cahaya beliau. Buktinya Rasulullah SAW tatkala melempar jamarat dinaungi oleh para sahabat karena beliau kepanasan. Sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita ini, hadis-hadis yang lemah. Dan ini juga mencela Abdullah, bapak Nabi. Seakan-akan bapaknya Nabi punya istri simpanan atau bergaul dengan wanita pezina atau menerima wanita yang menuntut istibdha, ingin mencari bibit unggul, kemudian padahal istri orang lain digauli oleh bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua riwayat-riwayat yang lemah tidak bisa dijadikan dalil. Intinya Abdullah bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menikah dengan Aminah bintu Wahb bin ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun disebutkan bapaknya Abdullah tatkala sedang berdagang ke negeri Syam, kemudian tatkala balik mampir di kota Madinah, maka dia pun sakit akhirnya meninggal dunia dan dikuburkan di Madinah. Tatkala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dalam keadaan janin. Ini di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Ala yajidaka yatiman fa'awa." Bukankah Allah Subhanahu wa taala mendapati engkau dalam keadaan yatim, maka Allah pun menaungi engkau. Dan keyatiman yang sempurna adalah seorang anak lahir dalam keadaan ayahnya tidak ada. Ada orang yang yatimnya nyusul, dia lahir ayah ibunya masih ada, kemudian akhirnya ayahnya meninggal dunia. Ini yatim. Dan ini juga penderitaan. Tetapi keyatiman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempurna. Tatkala dia lahir, ayahnya sudah tidak ada. Tinggal ibunya yang melahirkan. Kemudian tidak lama lagi, kemudian ibunya pun meninggal dunia. Tatkala beliau masih kecil, alaihi salatu wassalam. Adapun proses lahirnya Nabi atau bagaimana sifat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada riwayat-riwayat yang lemah yang menceritakan bahwasanya Rasulullah sallam tatkala lahir, beliau dilahirkan dalam kondisi kedua tangannya, dia lahir dalam keadaan seperti duduk. Tangannya apa? Bersandarkan kepada tangannya, matanya melihat ke atas, ke langit. Tidak wajar seperti bayi-bayi biasanya. Ini hadisnya lemah, tidak bisa juga dijadikan dalil. Sebagiannya lemah, sebagian sangat lemah, sebagiannya dusta. Seperti juga disebutkan diletakkan di sebuah seperti tempat dari batu, tahu-tahu batu tersebut pecah agar Nabi tetap melihat ke atas langit. Ini pun hadisnya lemah. Demikian juga riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan sudah tersunat, itu pun hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan dalil. Ada riwayat yang lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir kemudian pada hari ketujuh kakeknya Abdul Muthalib yang menyunat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya lemah, hadis tentang Nabi dilahirkan dalam keadaan sudah tersunat atau hadis yang menceritakan Nabi dilahirkan belum disunat kemudian disunat oleh kakeknya Abdul Muthalib pada hari ketujuh, dua-duanya lemah. Akan tapi kata Imam Zahabi, yang hadis tentang Rasulullah sallam dilahirkan dalam keadaan sudah disunat lebih lemah, terlalu lemah. Maka para ulama sering menyebutkan bahwasanya mereka mengatakan Rasulullah sallam dilahirkan kemudian disunat oleh kakeknya Abdul Muthalib sebagaimana perkataan Az-Zahabi, beliau berkata, innahu asahu min hadithil Abbas annahu lida makhtunan. Bahwasanya hadis yang menjelaskan Nabi dilahirkan kemudian disunat oleh kakeknya pada hari ketujuh lebih sahih daripada hadis yang mengatakan Nabi dilahirkan dalam kondisi sudah disunat. Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan sudah disunat, maka akan menimbulkan kegemparan di kalangan orang-orang Quraisy. Bayangkan bayi keluar kemudian sudah apa? Disunat, maka akan memudahkan mereka semakin beriman kepada Nabi sejak lahir, lahirnya sudah aneh dalam keadaan sudah tersunat. Ini menunjukkan bahwasanya beliau lahir seperti biasa, tidak dalam kondisi disunat, kemudian disunat oleh kakeknya, dan kakeknya yang menamakan Nabi dengan nama Muhammad sebagaimana datang dalam sebagian riwayat. Demikianlah kajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Insyaallah mudah-mudahan besok kita lanjutkan lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.